Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha adil, maha baik, yang tidak pernah ada kekurangan, kesalahan dalam semua takdirnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, siaran ini langsung dipancarkan dari Mina. Kami rombongan jamaah haji yang berusaha menyempurnakan amal dengan tarwiyah, artinya pada satu hari sebelum ke Arafah, mabitul di Mina seperti ini. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah-jamaah yang insya Allah pada saat ini masih tetap menyimak sambil belajar. Hadirin sekalian, alhamdulillah ini suasananya, mudah-mudahan jadi amal soleh dan mabrur hajinya, masya Allah. Ibu-ibu ada di samping dan memang sengaja tidak dibuka. Baik sahabat sekalian, jam pada maghrib tadi, pada maghrib dan sampai isya ada angin yang sangat besar, diselingi petir dan hujan di Arafah, juga debu, badai debu. Dan seperti kita lihat beberapa tiang-tiang menjadi terbuka, dan semua itu adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ma khalaqta hadza batila, ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Jadi tidak boleh kita melihat angin lalu lupa kepada Allah. Tidak boleh juga kita melihat petir lalu lupa kepada Allah. Karena Allah menunjukkan angin, petir, hujan adalah untuk membuat kita mengingatnya. Jadi siapa yang paling beruntung dari kejadian itu? Yang paling ingat kepada Allah, yang paling berlindung kepada Allah, dan yang paling banyak berdoa. Jadi yang paling rugi adalah yang sibuk ingat petir, tidak ingat Allah. Memang ada pelajaran-pelajaran di sekolah yang harus kita perbaiki. Misalkan kalau kita mendengar, mengapa hujan turun? Hujan turun adalah karena air menguap, lalu terkumpul di udara menjadi awan, lalu dihempas angin, dan pada suhu tertentu menjadi turun hujan. Sebetulnya dalam kajian tauhid tidak boleh begitu. Mengapa hujan turun? Karena Allah memerintahkan hujan untuk turun. Syariatnya, Allah naikkan air dari bawah ke atas, ke langit, dengan panasnya matahari, Allah kumpulkan menjadi awan, dan di tempat yang Allah tetapkan untuk turun hujan, maka Allah turunkan hujan. Jumlah air hujannya sudah ditetapkan Allah, dan setiap butiran air itu bertasbih kepada Allah. Seharusnya seperti itulah. Mengapa terjadi gempa? Misalkan kemarin di Lombok, ada yang mengatakan gempa terjadi karena lempengan bumi yang bergeser. Tidak boleh seperti itu kalau kita mengatakan dengan cara keimanan. Kenapa terjadi gempa? Karena Allah menghendaki terjadinya gempa, memerintahkan terjadinya gempa, sehingga syariatnya oleh Allah lempengan bumi ini digerakkan, bergeser, sehingga terjadilah gempa untuk menguji hamba-hambanya, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang takdirnya wafat. Kalau menyikapi gempa ini dengan cara yang benar, maka wafatnya bisa jadi syuhada. Untuk yang terluka, yang sakit, bisa jadi penggugur dosa. Dan bagi yang lupa kepada Allah, ini adalah bagian daripada persekot keburukan dosa-dosanya. Oleh karena itulah, kejadian apapun tidak boleh lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat kan semuanya, Pak? Alhamdulillah. Bahkan kita bisa melihat